kabanyuin ba dia di kampung. Rindu, rindu hati rindu, lalamu kita na batamu. Bayang, tarilah tabayang, maso-maso kita tuang hati manang buang rindu. Palilo kita dapet batamu, rindu hati den rindu, cinta tabayang, maso-maso kita dahulu. Raso-raso lah kaputui, jantuang hati manang buang rindu.